Mitra Bisnis, fanatisme pendukung Capres dan Cawapres tahun ini dinilai beberapa kalangan sudah terlalu berlebihan. Terlihat dari aksi saling hina, saling menjatuhkan, hingga saling meluncurkan fitnah, khususnya di media-media sosial. Praktis, masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan terbelah dua. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Menurut saya kita membuktikan bahwa kita ini Pancasila betul, bukan cuma omong, bukan cuma pidato. Pancasila kan boleh bersaing, tapi kan bersaing tidak berarti terus saling bunuh gitu loh. Itu kan menang secara voting dan lain. Itu kan bedanya demokrasi dengan zaman dulu primitif itu kan, kalau dulu kan pakai peluru, kalau sekarang itu ya pakai ballot itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan from the bullet, peluru ke ballot. Balet suara-suara itu loh. Jadi kalau dulu orang milih presiden pakai tembak-menembak, sekarang pakainya ya pakai suara-suara itu. Mestinya begitu dong. Elitnya harus mendidik begitu. Jangan rakyatnya diajari pakai golok lagi. Itu yang primitif elitnya itu. Elitnya ini harus bertobat lah. Kalau elitnya tidak bertobat, rakyat jadi domba ya. Jangan salahkan Tuhan kalau dihukum. Dihukum jadi bubar apa negara ini. Apa mau jadi Mesir kan gitu toh. Nanti seluruh dunia akan mengutuk Indonesia tuh kalau jadi turun pangkat dari Mesir. Kalau saya usulkan begini loh, saya usulkan Sekretaris Jenderal PBB diundang untuk menyaksikan Indonesia naik kelas dari negara dulu otoriter menjadi demokrasi tanpa jadi pemilunya damai tanpa melalui tawuran gitu. Kalau itu bisa kita buktikan baru kita naik kelas dinobat menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kalau tidak berarti palsu, bukan demokrasi benar loh. Kalau you main gambar, main golok itu bukan demokrasi, itu namanya ya diktator gitu loh. Siapapun yang gambar itu gitu loh. Apa pemerintah, apa sesama rakyat gitu. Rakyat terhadap rakyat, main gambar, main golok itu ya bukan demokrasi. Namanya wara preman yang harus ditertibkan menurut hukum lah. Tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Ya ini pelajaran moral. Emang ini harusnya ngomong pemimpin agama. Misalnya sekarang ini tiba waktunya pemimpin agama ngomong maju bahwa ini yang dihitung ini surat suara, bukan kok peluru gitu loh. Kalau semakin begini, semakin rupiahnya semakin ambruk ini kalau begini. Bisa 20 ribu nanti. Kenapa masyarakat Indonesia lebih banyak membicarakan keburukan atau kelemahan dari Capres dan Cawapres ketimbang membicarakan rencana program kerjanya, Pak? Ya, karena programnya kan hampir mirip-mirip gitu. Sekarang ini problem ekonomi Indonesia ini mau nggak mau menyelesaikan harga minyak. Harga minyak ini harus disesuaikan dengan apa istilahnya, harga pasar ya. Tapi kan memang rakyat Indonesia ini masih nggak kuat kalau disuruh bayar bensin di atas 10 ribu gitu. Itu kan 6.500 katanya masih subsidi gitu. Nah sekarang kalau dibikin harga pasar ya memang harus ada bagaimana caranya rakyat yang tidak berdaya beli itu bisa dapat, kalau dulu namanya BLT-BLT itu loh. Nah sekarang sudah diganti dengan sebenarnya BPJS itu seharusnya sudah bisa mengurangi beban itu. Tapi yang penting itu impor-ekspor minyak ini harus transparan supaya yang dibilang kebocorannya Prabowo itu kan sebetulnya kenapa kita impor minyak yang lebih mahal daripada harga pasar, ya toh keuntungan pedagangnya tidak ketahuan berapa, itu yang dipakai buat money politics. Jadi rakyat maunya kan terbuka, dan kalau beli harga mahal itu mahalnya kenapa, yang jelas kalkulasinya. Ada nggak sih yang bisa dilakukan pemerintah agar fanatisme seperti ini bisa hilang? Pemerintah sendiri harus ngomong, pemerintah menjamin pemilunya ini fair ya, karena ini kan siapa namanya presidennya kebetulan tidak terlibat, maksudnya bukan incumbent lah ya. Sebetulnya paling bagus kan memang pemerintah itu kan yang fair bahwa pemilu ya oposisi bisa menang. Kalau yang menang selalu yang incumbent kan nanti pemilunya model Kim Jong-un itu yang seumur hidup terpilih 7 turunan kan gitu. Bukan pemilu namanya. Nah, nanti kan pasti ada satu pasangan yang menang. Siapapun yang menang itu, kira-kira bisa nggak Pak menyatukan kembali masyarakat Indonesia yang sudah terbelah dua ini? Ya harus dong siapapun, karena begini, pemilu kan memang milih presiden cuma 5 tahun. Kalau nanti yang kalah itu bertanding lagi 5 tahun lagi kan tidak apa-apa. Tidak perlu harus kayak gladiator menang atau mati kan tidak perlu begitu dong. Ya elitnya lah yang harus bertobat dulu. Pemimpin agama supaya betul-betul ngomong wakili Tuhan, jangan malah ikut dari main politik. Ya, susah. Media massa menenangkan juga lah. Demikian pengamat sosial, ekonomi, dan politik Kristianto Wibisono, Sekori Lumenta.